السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Yang ketiga dari ciri seorang ahli sunnah pengikut salaf adalah lebih mementingkan hujjah daripada ra'yu wal hawa. Lebih mementingkan hujjah dari apakah min al-Quran wa sunnah atau min al-ijma'. Lebih mementingkan hujjah-hujjah tersebut daripada ar-ra'yu wal hawa. Bahkan ini merupakan ciri yang paling jelas sehingga membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah adalah kalau ahli sunnah lebih mementingkan hujjah-hujjah sunniyah, sedangkan ahli bid'ah adalah pengekor hawa nafsu, sehingga mereka disebut dengan ahlul ahwa atau ahlul hawa. Sehingga siapa-siapa yang mengikuti hawa maka dia ahlul ahwa, siapa yang mengikuti ajaran sunnah Rasulullah maka dia ahlus sunnah. Sangat jelas, sangat zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kata Allah, kalau mereka tidak mau menyambut ajakanmu wahai Rasul, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, berarti mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Qanabidina azakumullah. Ini sangat jelas, hanya dua perkara, la thalithata lahuma, hanya dua perkara, enggak ada yang ketiganya, huda atau hawa, sunnah atau hawa, dalil atau hawa. Fa'ilam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka enggak mau mengikuti engkau wahai Rasul, maka ketahuilah bahwa mereka pengikut hawa nafsu. Qanibidina azakumullah. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillah lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa agama ini hanya saja datang dari Allah Tabaraka wa ta'ala, tidak diletakkan di kepala-kepala manusia, tidak diletakkan di otak-otak manusia, tidak pula dikaitkan dengan ra'yu-ra'yu mereka. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih, maka ilmunya di sisi Allah dan Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka engkau jangan mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, jangan mengikuti sesuatu dengan hawa nafsu. Fatamruq min ad-din, karena niscaya engkau akan terlepas dari agama, akan keluar dari agama. Al-hawa menyebabkan seorang keluar dari agama. Tentunya kullu dhanbin biqadari, setiap dosa sesuai dengan kadarnya berbeda-beda. Tetapi kalau hawa, ujung-ujungnya adalah kufur. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang sudah berani menolak hujjah karena hawa nafsu, kalau dia sudah lancang berani menolak dalil dengan ra'yu, kalau dia sudah lancang berani menolak hujjah Rasulullah SAW, dalil-dalil dari sunnah, dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, maka dia akan berani pada hadis yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Tidaklah orang musyrikin menentang Rasulullah SAW kecuali bil hawa. Fa'alaikum warahmatullah. Tentang mereka-mereka yang tetap berpegang dan tetap menyembah berhala Lata, Uzza dan Manat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa ba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus." Mereka musyrikin tadi tidak lain kecuali mengikuti dhann wa ma tahwal anfus, dan apa yang disukai hawa nafsu mereka. Hawa yang menyebabkan mereka kufur. Demikian pula Khawarij, demikian pula Syiah, dan Ahlul Dalal, Ahlul Bid'ah. Kenapa mereka jadi sesat? Karena hawa nafsu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ad-dalala kulla ad-dalala adalah ketika seseorang lebih mementingkan hawa nafsu. Ketika ada seorang berkata kepada Ibn Abbas, "Ya Ibn Abbas, Alhamdulillah alladhi ja'ala hawana ala hawakum." Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsumu, hawa nafsu kalian. Ibn Abbas tidak terima dengan ucapan itu dan menyatakan kullu hawa balalah, semua hawa nafsu sesat. Fadabirin a'azakumullah, seluruh hawa nafsu sesat. Oh kan kita perlu anu dan sebagainya, hawa nafsu yang baik, hawa nafsu yang jelek, hawa nafsu seluruhnya jelek. Kalau yang disalurkan dengan baik itu bukan nafsu, bukan hawa nafsu, lain istilahnya. Apakah gharizah atau tabi'iyah atau apa yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi hawa tidak ada definisinya kecuali selain hak. Selain hak, hawa. Semua yang bertentangan dengan hak, hawa. Dengan dalil tadi, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah Ibnu Battah Al-Uqbal dalam Ibanatus Sughra, beliau menyatakan dan menukil ucapan-ucapan salaf, di antaranya ucapan Ibnu Battah, ucapan Ibnu Khattab bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala ashabur ra'i a'da'us sunan, orang-orang yang lebih mementingkan ra'yunya adalah musuh-musuh sunnah. Orang yang lebih mementingkan ra'yunya, hawa nafsunya, daripada dalil, mereka a'da'us sunan, musuh-musuh sunnah. A'yathumul ahadith an yahfaduha wa tafallatat minhum falam ya'uha faqalu birra'i fadallu wa adallu. Mereka tidak mampu untuk memahami hadis, untuk menghafal hadis. Akhirnya mereka tidak memahaminya, akhirnya hilang hadis dari mereka. Akhirnya ketika berbicara agama, qalu birra'yi, mereka berbicara dengan ra'yu. Fadallu wa adallu. Ketika berbicara dengan ra'yu, dengan pendapatnya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Wa qaul Ali bin Abi Thalib, dinukil pula ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-hawa yasuddu 'anil haqq. Kata Ali bin Abi Thalib, hawa nafsu menentang dari kebenaran. Al-hawa yasuddu 'anil haqq, menentang dari kebenaran. Demikian pula ucapan seorang tabi'i, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, qal ma min da'in ashadda min hawa khalata qalban. Enggak ada yang lebih dahsyat penyakit, enggak ada yang lebih dahsyat daripada hawa nafsu yang sudah mencampuri sebuah hati. Lihat ucapan Al-Hasan rahimahullah, ma min da'in, enggak ada satu penyakit yang lebih asyad, lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada hawa yang mencampuri hati. Hawa kalau sudah merasuk dalam hati, na'udzubillah, penyakit yang paling berat, yang paling berat, susah obatnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, innallaha tajaza sahibal bid'ah anit taubah, Allah menghalangi ahlul bid'ah dari taubat, yakni tidak memberikan taufik kepada kebanyakan mereka untuk taubat. Artinya sekian banyak orang yang dimasuki penyakit hawa sehingga menjadikan dalam hatinya ada zaid, seringkali enggak rujuk, seringkali susah untuk rujuk. Sehingga ada beberapa ulama yang enggak percaya ketika dikatakan ahlul bidah si fulan telah rujuk. Lah, dia belum rujuk. Ya Syekh, dia sudah mencabut ucapannya. Tidak, dia belum rujuk. Syekh, dia sudah meninggalkan ucapan yang lama. Maka dia berkata, meninggalkan ucapan yang lama kepada ucapan apa? Lihat. Mereka la yantaqilu ila min bid'atin illa ila bid'ah. Dia tidak berpindah dari satu kebid'ahan kecuali kepada kebid'ahan lain. Subhanallah. Karena sering begitu. Emang ada yang Allah beri rahmat illa man rahimah rabbuh, tetapi kebanyakan mereka tidak mendapatkan taufik untuk taubat. Seringkali mereka imma la'ab, imma bermain-main rujuknya, rujuk balik lagi, rujuk balik lagi, atau hanya rujuk dari ucapan pertama kepada ucapan kepada kedua, rujuk dari ucapan kedua pada ucapan ketiga, padahal ucapan pertama, kedua dan ketiga sama. Saya dulu pernah terjadi mengucapkan dengan kalimat fihim hasanat, mereka juga punya kebaikan, mereka juga punya jasa, ahli bidah juga punya keutamaan-keutamaan, jangan kita lupakan itu, jangan kita sia-siakan itu, mereka juga perlu kita angkatkan dengan kelebihan-kelebihan mereka. Ditegur, ditegur, ditegur, taubat. Ini aku ahli sunnah, aku salah, taubat. Di hadapan para asatidah, taubatnya. Berbicara lagi dengan kalimat yang berbeda, yang itu udah taubat. Berbicara lagi, sesungguhnya kelompok-kelompok yang ada di sahah, di satu di medan dakwah, itu masing-masing menempati frontnya. Ada di front jihad, ada yang duduk di front akhlak, ada yang duduk di front akidah, ada yang duduk di front fikih. Kemana itu arahnya? Hampir sama. Mereka-mereka jihadiyun yang sesungguhnya bukan jihadiyun karena mereka bukan jihad, yaitu khawarij, dikatakan mereka di front jihad, memberikan semangat untuk jihad. Yang sufi, jemaah tabi dan sejenisnya di front akhlak, salaf di front akidah. Nah ini saling melengkapi, masing-masing di frontnya. Ini kalimat sama dengan kalimat yang tadi, tidak ada bedanya. Apa bedanya? Dan terus ucapan yang ketiga, ditegur lagi, rujuk lagi. Saya cabut ucapan saya yang lalu, saya rujuk. Balik lagi. Mengucapkan kalimat yang mirip lagi dengan itu, dengan kata-kata yang berbeda. Qul inna a'udzu bikumullah Berarti zahirnya dia rujuk, hatinya masih merasa, ini benar kok ucapan saya? Kenapa sih kok di sana disuruh rujuk? Saya salah apa? Keajaiban dunia, orang enggak salah dipaksa harus salah, disuruh tobat lagi. Qanibin a'azakumullah qomusim yang sahar mati. Ini perkara yang sering terjadi pada ahlul bid'ah, ahlul hawa. Sufi yang dulu dibantah oleh para ulama, muncul sufi baru dengan kalimat yang berbeda. Dulu ada siyahah mengembara, sekarang enggak. Oh enggak, kita enggak begitu. Kita enggak meninggalkan dunia sama sekali. Enggak. Kita hanya menyisihkan waktu untuk khuruj fi sabilillah. 3 hari saja. 3 hari, 3 hari. Insyaallah, masyaallah. Setelah 3 hari, seminggu. Masyaallah, masyaallah. Setelah seminggu, 40 hari. Kamu 10 hari, 1 tahun. Itu namanya sama dengan sufi yang dulu diajak untuk meninggalkan dunia secara keseluruhan. Yang diislamkan apakah dengan siapa atau dengan yang lainnya, tetapi sedikit-sedikit. 3 hari mampu enggak, seminggu mampu enggak, 40 hari, setahun, sampai jadi sufi. Qanibina hazakumullahu muslim yang sarumati. Ahli sunnah diajak, enggak mau kalian ahli bid'ah, enggak tahu begini, kamu terangkan sunnah, kurut bersama kami, terus terangkan sunnah. Kayaknya bagus juga ini. Kadzab, bohong. Nanti ketika huruj, kamu ikut, akan dikasih syarat-syarat. Jangan bicara masalah masail. Bicara masalah fadhail sajalah, keutamaan-keutamaan. Sebab kalau masail, khawatir berbeda dengan masyarakat. Fadhilina azakumullah. Dan begitulah, sampai kemudian muncul sufiah baru, yang bisa bikin partai. Dulu gak bikin partai. Muncul sufi bikin partai, yaitu Hasan al-Banna. Sufinya Tarekat Hassafiyah. Sufi beneran. Diakui, bukan gak diakui. Punya tarekatnya. Gak bikin partai. Nah, pemikiran sufinya diterapkan, bahwa semua baik. Semua baik. Jagalah hati. Kalau kita nyalakan pula, nyalakan halan, nyalakan kelompok ini, nyalakan kelompok itu, hati kita rusak. Sudahlah, semuanya benar. Ini kalau dikatakan sunni, kami sunni dengan sunnah. Kalau dikatakan sufi, kami juga sufi, karena kami berzikir dan memiliki terapat-terapat sufi. Kalau dikatakan klub olahraga, kami pun klub olahraga. Kalau dikatakan, iya, itu ucapan asal agama. Dan kebetulan saya pernah membacanya. Karena guru saya di Libya, Ikhwanul Muslimin asli, ya, dari Yordan, dan menganjurkan saya baca. Ini penyakit, makanya jangan tanya bagaimana hukumnya belajar di Libya. Qanibina azakumullah, alhamdulillah selamatkan. Disebutkan oleh Hasan al-Banna seperti itu. Bangga bahwa dia bisa berdiri di semua pihak, berdiri di semua kelompok, berdiri di atas semua golongan, mengayomi. Sudahlah, jujur saja, itu kan kalimat supaya memenangkan partaimu, partai Ikhwanul Muslimin. Selesai. Ini pemikiran sia-sia. Pemikiran sia-sia diambil dari sufiyah. Ternyata diadopsi lagi oleh orang-orang yang katanya saya bukan Ikhwanul Muslimin. Sama. Muncul Abdurrahman Abdul Khalid, kami bukan Ikhwanul Muslimin. Muncul Muhammad Sulur, kami bukan Ikhwanul Muslimin. Muncul sipulan dan sipulan dan sipulan, Salman Auda, Aidal Qor dan sebagainya. Mereka menyatakan Ikhwan Muslimin salah, menyimpang dia, sesat. Tapi yang diucapkannya sama. Cuma istilah-istilahnya dibedakan. Istilah-istilahnya dibedakan. Qanibirina azakumullah, itu sotasatnya. Jangan terlalu jauh keluar. Yang jelas, seringkali ahlul bid'ah sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena hawa khalata qalban. Karena hawa nafsu sudah bercampur di hatinya. Masih ucapan Ibn Battah, beliau menukil pula ucapan Abu Qilabah. Masih dalam kitab Ibanatus Sughra. Iyakum wa ashabil khusumat. Fa inilla aman an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yalbisu alaikum ba'dhu ma ta'rifun. Hati-hati kalian dari mereka-mereka yang senang bertikai, berbantah-bantahan, berdebat dengan ro'yu, dengan ilmu kalam, dengan hawa nafsu. Aku khawatir mereka akan menyerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Atau paling tidak, yalbisu alaikum ma ta'rifun. Atau paling tidak, mereka akan mengkaburkan atas kalian apa yang kalian telah ketahui. Jadi kalau berdebat, berpantah-pantahan dengan mereka, apakah dengan istilah diskusi, dengan istilah berdebat, dengan istilah yang lebih sopan lagi, apalagi tukar pikiran, na'udzubillah, jangan tukar pikiran kalian dengan pikiran ahli bid'ah. Ini khunibdin a'azakumullah, kata beliau, kata bukilabah, iyakum, hati-hati kalian dari mereka. Jangan berdebat dengan mereka, jangan berdiskusi dengan mereka, jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Aku khawatir kalian akan terbawa dengan mereka, dengan kesesatan mereka. Ini kemungkinan yang paling parahnya. Sebagaimana seorang pemuda yang dinukilkan oleh para ulama, menyatakan, hayya bina, na'ti ilaihim. Mari kita berangkat, datangi mereka, kita tegur mereka. Dikatakan oleh para orang tua, jangan. Tapi anak muda ini semangat. Kita akan datang. Jalan. Fama yarji' ilaina abadan. Setelah itu tidak kembali lagi selama-lamanya. Bergabung bersama mereka. Enggak balik. Ikut bersama murji'ah. Padahal asal gara-gara katanya mau menasehati. Ternyata setelah sampai sana dikasih syubhat-syubhat yang berat. Langsung dia menyatakan, ah benar juga. Mereka yang salah. Langsung berubah. Fadibudina azza kemulah ditelan mentah-mentah oleh kaum murjiah. Sehingga jangan lancang. Kata beliau, jangan kalian berbantah-bantahan dengan mereka. Yang selamat adalah tinggalkan mereka. Jangan bergabung dengan mereka, jangan dengarkan ucapan mereka. Atau kemungkinan kedua, yalbisu alaikum ma ta'rifun. Mengkaburkan atas kalian apa yang tadinya kalian tahu. Tadinya kalian yakin. Tadinya kalian mantap, ketika bermajlis dengan mereka, mulai pudar. Qanibina Rasulullah muslim yang saya hormati. Dilanjutkan lagi nukilannya dari beliau Dabbata al-Ukbari dalam kitabnya Ibanatus Surah, ucapan Abdullah ibn Aun al-Basri. Kata beliau, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi istahsan ar-rajul ma kana yastaqbihu." Kalau hawa nafsu sudah bercampur dengan hati, maka dia akan menganggap baik apa yang tadinya dianggap jelek. Langsung berubah. Menganggap baik apa yang tadinya dianggap jelek. Ini jijik jelek. Setelah hawa nafsu masuk ke dalamnya, berubah. Ini bagus kok. Sebaliknya yang baik, setelah masuk di hawa, dia katakan ini jelek. Pandangannya rusak, cara pandangnya rusak, barometernya rusak, kacamatanya rusak. Qanibidina azakumullah. Sehingga na'udzubillah, bagaimanapun kamu berbicara dengan hujah, dia melihat, gak ke situ maknanya. Lihatnya, gak ke sana. Itu kamu salah memahaminya. Karena dia punya pemahaman sendiri, punya hawa. Ini beratnya hawa nafsu. Qala Arta'ah ibn al-Mundhir rahimahullah, "Lan yakuna ibni fasiqan min al-fussaq." Kalau anakku menjadi fasik, lebih aku sukai daripada anakku menjadi sahibu hawa, pemilik hawa nafsu, pemikiran sesat. Dia berdosa dengan dia memiliki pemikiran sesat. Mana lebih berbahaya? Na'udzubillah. Dan ini bukan membela fusaq. Fusaq tetap jelek. Tetapi dibandingkan dengan jeleknya sahibu hawa, maka para ulama memandangnya bahwa ini lebih berbahaya, ini lebih jelek daripada fusaq. Lihat. Masyarakat awam, kalau melihat orang-orang berdosa, bermaksiat, minum khamr, dan sebagainya, mereka merasa jijik. Na'udzubillah, ini perbuatan-perbuatan fasik begini. Orang yang dibusuhi. Tetapi seorang yang sahibu hawa, memiliki pemikiran sesat, bahkan kesesatannya kesesatan yang sangat jelas, seperti kesesatan Syiah Rafidhah, yang menjelek-jelekkan para sahabat, mencaci maki sahabat, menjelekkan Abu Bakar wa Umar, melaknat Aisyah. Tetapi masyarakat tadi tidak menganggapnya besar. Kenapa? Perasaannya melihat ini orang akhlaknya baik. Assalamualaikum. Pakaiannya, jubah, bahkan pakai imamah panjang. Tidak merasa jijik. Kenapa? Karena cara pandang mereka bukan cara pandang ilmu. Cara pandang mereka cara pandang keawaman. Dengan perasaannya, dengan pikirannya. Tetapi kalau para ulama memandangnya, ini lebih jelek. Kalau kamu menghindari orang-orang fasik, lebih-lebih lagi kamu harus menghindari sahibu hawa, pemilik pemikiran sesat. Apakah pemikiran Syiah, Khawarij, ataupun pemikiran-pemikiran Hizbiyah, pemikiran-pemikiran Sufiyah, dan lain-lain. Falibirin a'azakullah kaum muslimin usahar mati. Beliau masih menukil lagi ucapan Abu Qilabah. Inna Sayyidu Battah menukil ucapan Abu Qilabah. Inna ahlal ahwa ahlal dalalah. Sesungguhnya para pengikut hawa nafsu adalah golongan-golongan sesat. La ara masirahum illa ila nar. Aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali kepada api neraka. Aku tidak melihat arah jalannya mereka kecuali ila nar. Ujung-ujungnya ke neraka. Ila akhirnya. Sampai akhir ucapan beliau rahimahullah. Maka Ibn Ibn A'azakullah al-Hafidh, al-Imam Qawamus Sunnah yang kunyanya Abu Qasim al-Asbahani berkata rahimahullah, faqad amarka Allah bi an takuna tabi'an sami'an muti'an. Allah telah menyuruh kamu untuk dengar taat ngikut. Dengar taat ngikut, ini perintah Allah. Walau tawassa'a 'alal ummah istimaq at-tauhid wa ibtigha' al-iman bi ra'yihi wa qiyasih wa hawahu idan lawallu. Kata beliau, kalau dibiarkan mereka berpanjang lebar umat ini untuk membahas tauhid dengan ra'yunya atau mencari iman dengan pendapatnya, dengan kias-kias akal atau dengan hawa nafsunya, idan lawallu, kalau begitu mereka akan sesat. Lihat, diajarkan yang gampang, kenapa cari yang sulit? Amarakallah an takuna sami'an muti'an muttabi'an. Atau muttabi'an sami'an muti'an. Allah perintahkan kamu untuk ikut sajalah. Dengar taat, dengar taat. Maka ahli sunnah, ciri-cirinya adalah kalau ada hujjah, maka dia langsung sami'na wa ata'na. Kalau ada hujjah, dia langsung sambut, dia terima. Maka kalaupun ahli sunnah mungkin ada kesalahan atau ada ketidaksesuaian dengan sunnah, mungkin. Biasanya karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Begitu ditegur, yang sunnah demikian, dia akan tunduk. Akan yastajib. Akan tunduk. Oh, itu sunnah. Akan berubah. Saat itu juga. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Ada al-istijabah. Kita tidak berkata bahwa ahli sunnah adalah yang maksum. Bukan. Ahli sunnah mungkin salah. Mungkin keliru. Imma kesalahan-kesalahan yang berbuat atau yang bersifat dosa-dosa. Wa imma kesalahan-kesalahan yang mungkin menyelisihi sunnah. Tetapi karena ketidaktahuan. Ketika diberitahu, terima. Sehingga ahli sunnah gampang diakurkan. Ahli sunnah mudah. Kalau salah paham, tinggal didudukkan. Mana dalilnya? Kalau sama-sama kelihatan seperti kuat hujahnya masing-masing, angkat kepada para ulama. Ketika para ulama menyampaikan hujah-hujah yang qawiyah, dua belah pihak akan rugi. InsyaAllah bi'idnillah. Kenapa? Sifatnya sama. Apa sifatnya? Insya' ila dalil. Tunduk kepada dalil. Istijabah dil hujah. Dia tunduk pada hujah. Maka mudah. Tetapi kalau dengan ahlul ahwa, percuma. Diakurkan berpuluh-puluh kali, bertahun-tahun gak akan bisa. Kenapa? Karena ini orang bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Tidak mau dia. Dia tahu, itu hujahnya. Tapi gak mau. Disampaikan ke syekh, disampaikan jalan itu juga. Sama. Dia akan menyatakan iya, tapi tidak. Iya sih iya, tapi enggak begitu. Ngono ya ngono, tapi congono. Kami bin Azzaqumullah, enggak berani depan syekh, aku mengatakan iya, iya, iya. Tapi pulang, menurut benar kok. Kami bin Azzaqumullah, ini ciri-ciri ahlul hawa. Ciri-ciri sahib hawa. Kalau ahlu sunnah akan mudah. Dan tidak akan malu menyatakan saya salah, saya bujuk. Saya keliru. Adapun mereka-mereka yang membela hawa nafsunya, maka akan terjadi kesesatan dan kehancuran. Masih kembali kepada ucapan Abul Qasim Al-Asqalani rahimahullah. Qala, kata beliau, alam tasma ila qawlihi ta'ala. Apakah kau tidak dengar ucapan Allah Subhanahu wa taala? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran ini harus ikut hawa nafsu mereka, akan rusak langit-langit dan akan rusak bumi. Wa man fihin, dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau kebenaran harus ikut hawa nafsu mereka, ikut selera mereka, ikut kemauan mereka, la fasadati samawati wal ardh wa man fihinna, akan rusak langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Azim, besar sekali, mengerikan, hancur langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Tak bisa, kebenaran tidak ngikut hawa nafsu siapapun. Halal ya tetap halal, kalian mau setuju enggak setuju tetap halal. Wajib tetap wajib, kalian mau enggak mau, kalian cocok enggak cocok, kalian tetap wajib. Kalau diberi nazar pun enggak bisa kemudian mengikuti selera. Aku mau masuk Islam. Asal sholat jangan diwajibkan untukku. Bisa? Enggak bisa. Kamu enggak masuk Islam enggak apa-apa. Enggak patean. Kenapa? Kenapa harus agamanya yang dirubah? Kenapa harus agamanya yang dirusak? Kemudian Nabi Muhammad Muslimin yang saya hormati. Hatta kalam Syaqibi, juga Imam Syaqibi rahimahullah menyatakan dalam masalah yang sama tentang masalah hawa nafsu. Kata beliau, yang kelima, yakni masalah mengikuti kebidahan-kebidahan, termasuk penyebab terjadinya kebidahan adalah ittiba'ul hawa. Karena al-'aql jika lam yakun muttabi'an lisyara' lam yabqa lahu illa al-hawa wasyahwah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena yang namanya akal ini, hati ini, kalau tidak mau menerima hujjah, kalau tidak mau menerima dalil, tidak tersisa kecuali hawa. Tidak tersisa kecuali hawa nafsu. Wasyahwah dan syahwat. Wa anta ta'lam ma fi ittiba'il hawa wa annahu dhalalun mubin, dan kau tahu bagaimana jeleknya mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu adalah dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Ala tara qaulallahi ta'ala, apakah kalian tidak melihat ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Daud, idza ja'alna inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, maka hukumilah manusia dengan adil, dengan kebenaran. Wa la tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa. Fayudillaka an sabilillah. Ini syahid. Wa la tattabi'il hawa fayudillaka, jangan ikuti hawa, niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah enggak mungkin mengikuti hawa. Kalau dia mengikuti hawanya dan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil, saat itu dia bukan ahlu sunnah, dia ahlul hawa. Sahibu hawa. Sekarang ini khonni bin azakumullah, pengaku-pengaku ahlu sunnah terlalu banyak masyaallah. Mengaku salafi juga banyak. Tetapi apa yang lebih penting dari pengakuan? Bukti. Bukti yang lebih penting. Kalau buktinya terlihat, dia enggak mengaku saya begini saya begitu, kita kenal. Wah, ini orang salafi. Ini orang ahli sunnah. Fani bin Azzaqallahu muslimin sarana. Kata Allah kepada Daud alaihi salam, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah," maksudnya mereka-mereka yang sesat dari jalan Allah, "lahum 'adzabun alim." Mengikuti hawa nafsu akan sesat. Kalau sesat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabun syadid, kata Allah. Bima nasu yaumul hisab, karena mereka lupa yaumul hisab, hari perhitungan yang semuanya akan dipertanggungjawabkan, yang tangannya berbicara, kakinya berbicara, telinganya berbicara, matanya berbicara, semuanya akan tashhad, semuanya akan bersaksi, akan menyaksikan bahwa aku memang begini, aku memang begitu, bahwa saya memang berbuat, saya memang berbuat. Maka penulisnya Azumullah sekarang mungkin bisa menyembunyikannya di hadapan ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, tapi di hadapan hizbiin, saya juga bersama kalian. Bisa di dunia. Mungkin bisa menjaga sekian tahun sifat talawun berwarna-warni. Kalau hinggap di warna hijau jadi hijau, hinggap di warna kuning jadi kuning, hinggap bersama salafi jadi salafi. Pada binina azakullah, ada atau tidak ada? Banyak hizbiyun yang seperti itu. Karena mereka memang na'udzubillah politikus ulung. Jadi itu bukan sanjungan. Itu bukan sanjungan. Karena politikus yang ulung adalah paling pandai berdusta, paling pandai berpura-pura, paling pandai untuk bersandiwara. Itu politikus ulung. Dan hizbiyun kadang-kadang dijuluki siasiyun, politikus. Karena mereka memang cara-caranya persis dengan haula siasiyun. Berdusta, bersandiwara, berpura-pura, talawun, berwarna-warni, jadi bunglon, kesana kemari, berpindah-pindah. Tetapi ingat kata Allah, bahwa nanti akan ada azabun syadid, bima nasu yawmal hisab, karena mereka lupa yawmal hisab, mereka lupa hari perhitungan. Dikira Allah tidak lihat, dikira Allah tidak mencatat, dikira Allah SWT enggak akan menghitung semua gerak-gerikmu, sikap-sikapmu, perbuatan-perbuatanmu. Fahasarul hukum, maka dalam ayat-ayat tadi Allah mengurung hukum ini hanya dua saja. La thalitha lahuma, ini masih ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa itu? Dua perkara dan tidak ada yang ketiganya. Al-haqqu wal hawa. Kebenaran atau hawa nafsu. Kalau sudah terbukti kebenaran tapi dia enggak mau tunduk, berarti hawa. Wa yazil aql mujarradan idza lam idza la yumkin fil 'adati illa bidzalik qala wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa. Maka kata Allah, jangan turuti, jangan ikuti, jangan taati orang-orang yang aghfalna qalbahu 'an dhikrina, kata Allah, jangan ikuti mereka-mereka yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsu. Tahdzir atau bukan tahdzir? Tahdzir. Wala tuti', jangan ikuti, jangan taati, man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba hawahu. Jangan ikuti mereka-mereka yang kami telah lalaikan hatinya untuk mengingatku dan mengikuti hawa nafsunya. Artinya jangan mengikuti ahlul ahwa, jangan turuti kemauan mereka, jangan ikuti apa yang mereka inginkan. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Katakan yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah, dengan tegas, dengan jelas, dengan gamblang. Enggak usah pakai basa-basi dengan mereka. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَى هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan ada yang lebih keras lagi ucapan Allah dengan menyatakan, وَمَنْ أَضَلُّ, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti hudan min Allah. Ada huda lebih memiliki hawa, lebih memilih hawa. Ada hudan min Allah, dia lebih memilih jalan hawa. Maka kata Allah, وَمَنْ أَضَلُّ, siapa yang lebih sesat. Dan itu bukan pertanyaan, tapi maknanya tidak ada yang lebih sesat dari mereka yang lebih mementingkan hawa daripada hujjah, daripada huda, daripada bimbingan Allah dan Rasulnya. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Disebutkan dengan ayat tadi dengan kalimat yang sharihah. Ta'ammalu, kata Imam Syafi'i. Perhatikan ayah fa innaha sharihah. Perhatikan ayat ini, karena itu sangat sharihah, sangat jelas, tegas. Wa man lam yattabi' hudallah fa huwa fi hawa. Siapa yang tidak mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, hujjah, maka dia mengikuti hawa. Ancaman Allah dalam Al-Quran juga sangat jelas. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul, yushaqiq artinya dia tidak mengikuti jalan yang dijalani Rasul. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah, huwa fi syirkin wa rasul fi syirkin akhar. Dia di satu sisi, Rasul di sisi lain. Rasul di satu sisi, dia di sisi lain, mengikuti jalan yang lain. Maka diancam, waman yusyaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Perhatikan kalimat ini, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Setelah jelas artinya setelah terbukti kesahihannya, setelah terbukti maknanya, setelah terbukti tafsirnya, setelah terbukti aqwal ulama tentangnya, sudah jelas. Sehingga keluar dari ancaman ini orang-orang yang tidak tahu atau tidak mengerti maknanya. Maka dia belum tabayyana lahul huda. Maka dimaklum. Sehingga kalau ditanyakan pada ulama seperti Syekh Albani, si fulan, atau ada kelompok yang menyelisih begini-begini, jawabannya dua. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadhar. Bisa jadi dia bodoh, ya diajar. Atau dia mubtadi'un dhal fayuhadhar, maka dihindari. Yang ini dinasihati, yang ini dihindari. Sebab kalau mubtadi'un dhal sudah tahu tapi tidak mau, sudah tabayyana lahul huda, sudah jelas baginya petunjuk, tapi yusyaqiq, tapi memilih jalan lain padahal sudah jelas baginya petunjuk, orang inilah yang dikatakan sahibu hawa. Apa ancaman Allah? Nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan dia kemana dia berpaling, kami sesatkan dia dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kita ringkaskan saja poin berikutnya, yaitu tentang ciri yang keempat, mencintai, memuliakan para ulama ahli sunnah. Qanifin a'azakumullah, ditukilkan dalam kitab Lamudduril Mansur ucapan Imam Abdul Uthman As-Sabuni rahimahullah. Wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'i sunnah wa ansaraha wa awliya'aha wa bughduhum li a'immati al-bid'ah alladhina yad'un ila an-nar. Kata beliau, kata Imam Abu Rahman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, menyatakan salah satu dari ciri-ciri ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada para imam-imam ahli sunnah. Cintanya mereka pada para ulama ahli sunnah. Cintanya mereka pada para pembela sunnah, para pendukung sunnah, wali-walinya, pencinta-pencinta sunnah, dan sebaliknya, bughdhuhum li a'immatil bid'ah, bencinya kepada ahlul bid'ah. Berarti ini jadi ke satu poin saja. Yang keempat, cinta kepada ulama ahli sunnah, dan sebaliknya benci kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah. Alladzina yad'una ila an-nar, yang mengajak kepada api neraka. Qala al-Hasan ابن علي البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة قال seseorang cinta kepada Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Hudair fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwa dia sahibu sunnah insyaallah. Wa idza ra'ait ar-rajul yuhibbu Ayyub Sakhtiyan wa Ibn Aun wa Yunus bin Ubayd wa Abdullah bin Idris al-Awdi والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومالك بن معاذ wa Wahab ibn Jirir, wa Hammad ibn Salamah, wa Hammad ibn Zaid, wa Malik ibn Anas, wal Auza'i, wa Zaidah ibn Qudamah, fa'lam annahu sahibus sunnah. Ketahuilah bahwa dia sahibus sunnah. Siapa yang mencintai tokoh-tokoh para imam-imam ahli sunnah tadi, maka dia ahli sunnah insyaAllah. Qanifidina azakumullah. Kenapa dikatakan ahli sunnah insyaAllah? Karena itu baru satu tanda. Tidak ada tanda-tanda lain. Maka dikatakan insyaAllah. InsyaAllah ahli sunnah. Karena poin pentingnya, ciri-ciri pentingnya ada pada dia. Cinta kepada para ulama ahli sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ahmad ibn Hanbal, kalau seorang cinta kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, wa Hajjaj ibn Minhal, wa Ahmad ibn Nasr, dan disebutkan mereka atau menyebut mereka dengan kebaikan-kebaikan atau mengucapkan dengan ucapan mereka, berjalan di jalan mereka, fa'lam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah bahwa dia sahibus sunnah. Qul inna a'udzukum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini ciri yang tidak kalah pentingnya. Yang tidak kalah penting. Banyak orang yang mengaku saya berpegang dengan tauhid. Lihat kitabnya. Saya mengajarkan kitab tauhid, usul salafah, sama dengan kitab kalian. Tetapi kalau disebut nama ulama ahli sunnah, tidak suka. Emang ulama cuma dia? Emang tidak ada ulama lain? Astagfirullah. Emang kenapa kok alergi dengan Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan? Kenapa alergi dengan Syekh Ubaid, Syekh Rabi, Syekh bin Baz? Kenapa kok alergi dengan Syekh Uthaimin dan para ulama? Ada apa? Hadirin hadirat, ada yang terang-terangan menyatakan dengan kalimat yang mengerikan bahwa mereka itu hanya bisa duduk dengan kitab. Ulama kertas mereka itu. Ulama waraqi. Adapun tokoh-tokoh kami ulama haraki, penggerak. Haraki itu arti seorang yang aktif di pergerakan-pergerakan. Bedakan antara dua jenis ulama. Ada ulama haraki, ada ulama waraki. Ulama haraki itu pejuang jihad fisabilillah dan dipuji tokoh-tokoh tadi. Siapa kira-kira yang dimaksud? Asal al-Banna, Syed Qutub, Syed Hawa, dan seterusnya. Adapun mereka ulama waraki, ini masyarakat yang kita sebut tadi, dianggap ulama waraki. Mereka tidak mengerti kecuali kertas. Fadilin a'azakumullah, itu zaman ikhwanul muslimin. Ketika tumbang di mata ahli sunnah, ketika sudah jatuh mereka dengan hujah-hujah yang qat'iyah dari para ulama, muncul istilah baru. Tidak berbicara ulama waraki, ulama haraki, tidak. Itu zaman jaya-jayanya IM dulu. Tapi ketika masa-masa terakhir, beda kalimatnya. Yang muncul Dr. Salman Auda. Masya Allah, doktor. Gelarnya tinggi. Berbicara, nulis kitab. Bahwa Ta'ifatun Mansurah dengan Firqatun Najiyah itu berbeda. Tidak sama. Kalau Firqatun Najiyah itu yang penting selamat. Tetapi kalau Ta'ifatun Mansurah itu dimenangkan. Dimenangkan itu berarti ada jihadnya. Maka yang tadi tidak ada jihadnya. Karena tidak dikatakan Mansurah. Kalau yang ini ada jihadnya, maka dikatakan Mansurah. Maka baguslah ulama yang selamat. Ahli hadis, ahli fiqih. Ya mereka fiqih najiyah, selamat. Tetapi yang lebih tinggi adalah Ta'ifatul Mansurah yang dimenangkan. Yang ada jihadnya. Para mujahidin fisabilillah. Seperti tokoh bulan wa bulan. Yang disebutkan orang-orang tadi juga. Fadabirin a'azakumullah. Kira-kira sama apa enggak sama ucapan Salman Auda dengan ucapan ikhwan muslimin dulu? Sama. Tapi gayanya, kayaknya ilmiah. Dibedakan. Ditanya oleh para ulama, dibantu oleh para ulama, man salafuka fi hadza, siapa salafmu, siapa yang pertama membagi dan membedakan firqah najiyah dengan Ta'ifatul Mansurah, siapa sebelum kamu? Artinya kalau tidak ada, berarti kamu mengada-adakan kebid'ahan. Kita sudah bacakan tadi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadhihi aqidatul firqatul najiyah al mansurah, sama firqatul najiyah al mansurah dijadikan sebagai badal, jadikan sebagai sifatnya al-mansurah. dan badannya ahlu sunnah wal jamaah. Ini akidah firqatul najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah, ahlu sunnah wal jamaah. Kok tiba-tiba datang orang baru belakangan yang katanya pengikut-pengikutnya Ibnu Taimiyah abad 20 katanya. Itu saya dengar dari sebuah isa waktu itu. Alhamdulillah, betapa hebatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada muncul kembali di zaman abad 20 ini. Ternyata mengadakan kebidaan yang masabaqahu bihi ahad, yang tidak didahului oleh siapapun. Dia pertama yang mengadakan kebidaan tersebut. Membedakan rekodan najiyah kalau enggak jihad, kalau ada jihadnya tabdan mansurah. Alhamdulillah, lantas makna jihad menurut dia apa? Kalau masyayikh tidak dikatakan jihad. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa jihad ada dua macam. Jihad bisayfi wa sinan dan jihad bil qawli wal lisan, bil hujjati wal bayan. Ada jihad dengan pedang dan tombak, bisayfi wa sinan, dan ada perang jihad dengan hujjah wal bayan. Kemudian dibahas keduanya. Sampai pada ucapan beliau, yang kedua, jihad bil hujjati wal bayan adalah jihadul khawas, jihadnya orang-orang istimewa. Tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Karena jihad bil hujjati wal bayan hanya bisa dilakukan oleh para ulama. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, dipuji jihadnya para ulama bil hujjati wal bayan. Sampai digambarkan oleh beliau untuk menunjukkan betapa tingginya jihad yang dengan ilmu, dengan hujjah wal bayan, di atas jihad dengan senjata. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, secara maknanya, kalau musuh dari kalangan kufar memasuki dan memerangi kaum muslimin, apa yang dirusak? Yang dirusak adalah zahir-zahir kita. Harta benda, jasad, badan kita rusak, terbunuh, terluka, cacat, harta dirampas, rumah hancur, dan seterusnya. Kita dirusak. Tapi hati kita yakin mereka kufar. Hati kita rusak. Bahkan mungkin tambah benci sama orang kafir. Dan benci sama orang kafir itu adalah syekh yang terpuji. Tambah jengkel sama mereka. Baik. Kalau ahlu bid'ah yang masuk sebuah negeri, badan kita tidak luka, tidak berdarah, tidak lumpuh, tidak cacat, rumah kita tidak rusak, harta benda kita tidak dirampas, tapi hati kita tiba-tiba rusak dengan sifat-sifat mereka, mana yang lebih berbahaya antara keduanya, kerusakan fisik atau kerusakan hati? Ketika dijawab kerusakan hati lebih berbahaya, maka jihad melawan yang lebih bahaya tentunya lebih tinggi. Lihat kalau jenazakumullah. Karena bahayanya lebih besar, maka jihadnya lebih tinggi. Jihadnya para ulama. Kemudian Allah kembali kepada kita. Bahwasanya ciri-ciri ahlu sunnah adalah mencintai ulama sunnah. Ucapan-ucapan tadi, syubhat-syubhat tadi, ingin menjatuhkan kedudukan ulama. Bahkan sampai mereka menulis buku saja, dibedakan. Pertanyaan fiqih, Sayyidina Utsaimin rahimahullah. Pertanyaan manhaj dakwah sama siapa? Qanibin na'azakumullah imma ayat al-qarni salman awdan dan sebagainya. Dia cuma kena fikih, hanya tahunya masalah fikih. Yang lebih kasar, yang lebih berani menyatakan mereka enggak mempelajari kecuali haid wa nifas, seperti ucapannya Abdul Rahman Abdul Khalid. Mereka enggak belajar kecuali taharah, taharah, taharah, haid wa nifas yang mereka pelajari. Astagfirullah. Betapa miripnya dengan ucapan Amr bin Ubaid dulu. Menghadapi para ulama ahli sunnah. Mengucapkan dengan kalimat yang hampir sama. Bahwa ilmunya Imam Fulan dan Imam Fulan, Imam ahli sunnah disebut. Termasuk Imam Syafi'i disebut. Ilmu mereka enggak keluar dari celana dalam perempuan. Atau dikatakan, seperti nilainya kain haid yang dibuang. Kain untuk membersihkan haid yang dibuang. Murqah. Murqah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jahatnya bukan main. Tapi mereka ahlu dalal yang sangat jelas. Sekarang yang berbicara mirip seperti itu, orang yang mengaku ahlu sunnah, bahkan mengaku salafi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini qulil a'udzubillahi perlunya dipelajari maudhu yang kita pelajari hari ini. Perlunya kita tahu ciri-ciri ahlu sunnah. Apakah ini benar-benar ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah? Atau hanya ad'iya as-sunnah? Hanya pengaku-pengaku sunnah. Qala, sebutkan lagi ucapan beliau, masih Al-Hasan Ibni Ali Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah. Wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bih fa huwa sahibu sunnatin wa sahibu jama'ah wa haqiqun an yuttaba' wa an yu'an wa an yuhfaz wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini bisa ciri berikutnya bisa digabungkan dengan yang tadi. Kata beliau, dan siapa yang melihat satu sunnah yang dimatikan di masyarakat, kemudian dia sengaja menghidupkannya, ilman wa amalan, sengaja menghidupkannya dengan menyampaikan dan dengan mengerjakan, maka dia adalah ahlus sunnah. Maka dia adalah ahlus sunnah. Wa sahibu jama'ah, dan dia adalah ahlul jama'ah. Wa haqiqun an yutaba, dan orang yang seperti itu pantas untuk diikuti. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Bukan orang yang senang nyeleneh, bukan. Bukan orang yang senang tampil supaya membedakan diri, enggak. Tapi dia melihat ini sunnah ini rame-rame dibatikan oleh ahlul bid'ah, maka dia segera untuk menghidupkan sunnah tersebut. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Contoh sunnah tahdir terhadap ahlul bid'ah. Ikhwan muslimin benci, cuma tabligh benci, sufi benci, hampir semua ahlul bid'ah tidak suka. Iya kan? Karena mereka yang terkena, semuanya sepakat tidak suka, dan mayoritas orang awam juga sama. Aduh, saya tidak senang kajian kayak gini ini. Tidak senang saya. Senangnya yang mana? Senangnya yang ada lucu-lucunya. Itu orang awam begitu. Jadi sekalian ngelawak. Karena bila Allah ketika keadaan seperti itu, ini bahaya. Maka harus dihidupkan. Dengan dipelajarkan, diajarkan, dipelajari, diterapkan, dibuktikan. Sehingga hidup kemana? Karena bila Allah itu justru ciri-ciri ahli sunnah. Harusnya seperti dokter. Ini orang kurang vitamin apa? Kok bisa sakit begini? Kurang vitamin A. Ya, kasih vitamin A. Walaupun vitamin-vitamin lainnya dia butuh, tapi yang ini penting didahulukan. Oh, kurang vitamin C, tapi C tambahkan. Demikian pula seorang dai melihat umat ini kelihatannya sudah mulai rusak gara-gara fitnah dari Hizbiyyin, fitnah dari mereka-mereka Sururiyyin, fitnahnya Ikhwaniyyin, fitnahnya Haula Sufiyyin untuk mengubur hidup-hidup Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Enggak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun enggak berani terang-terangan begitu, bahasanya lain. Halus bahasanya. Tapi itu intinya. Kita melihat, para dai melihat, para ulama melihat, ini harus dihidupkan kembali. Amar ma'ruf nahi munkar dan tahdir termasuk di dalamnya. Hidupkan. Masya Allah. Berarti betul-betul dia ahli sunnah. Tahu apa yang diperlukan oleh umat saat ini. Vitamin apa yang kurang di masyarakat? Yang dari dulu, ya benar, semua baik, semua benar, semua baik. Dari dulu. Seakan-akan gak ada yang salah. Padahal dakwah harus menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika dihidupkan lagi, amar ma'ruf nahi munkar, manhaj tahdzir, jarh ta'dil, dan seterusnya, mulai banyak yang gerah, banyak yang gelisah. Kalau dari ahli bidah, wajar. Tapi dari orang-orang yang ajaya usunnah lagi, pengaku-pengaku ahli sunnah. Sururi ini kan mengaku ahli sunnah. Hizbi ini mengaku ahli sunnah. Sudahlah, emang enggak ada kajian lain. Mana kajian lain? Apa sih? Kok bahas itu? Itu selesai. Dalam waktu satu jam selesai. Enggak perlu dibahas terus-menerus. Butuhkan waktu sekian lama, sekian lama, sekian lama. Fadhilatul a'zakumullah, sama dengan ucapannya tokoh Hizbi kebir. Yang menyatakan asma wa sifat itu juga selesai. Iya apa dia? Bukan saya nggak mau nyebut, lupa saya siapa. Kalau nggak salah tokoh Partai Keadilan. Untuk masalah asma dan sifat, satu jam selesai. Kenapa risih dengan kajian asma sifat terus? Kapan jihadnya? Kapan perjuangannya? Panagirin azamullah, perjuangan dalam tanda petik, perjuangan kepartaian. Kok muslimin yang saya hormati? Dan itu hampir semua hizbiin sama. Dari partai apapun, pemikirannya seperti itu. Kok muslimin yang saya hormati? Maka beliau menyatakan kalau ada seorang yang melihat ketika sunnah dimatikan, dan ahlul bidah berupaya untuk mematikannya, maka dia tampil untuk menghidupkannya, justru dia merupakan orang yang ada tanda-tanda padanya bahwa dia ahli sunnah, merupakan sahibu sunnah insyaallah. Kita ringkaskan ya, karena waktu sudah habis. Jadi berikutnya, idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah, kalau engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada penguasa, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah bahwa dia sahibu sunnah insyaallah. Ini ciri berikutnya, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Kalau sebaliknya, memang penguasa durjana, tauhud, harus kita hancurkan, Allahumma anhum la'nan kabira. Qanifin azabullah, ini justru ciri-ciri. Kalau dia ahlul hawa, hanya memakai hawa, tidak memakai hujjah. Kalau hujjah, Rasulullah SAW menyatakan, isbiru hatta talaqauni alal hawa. Sabar, sampai bertemu aku di telaga hawa. Sabar sampai bertemu aku telaga khawat. Kemudian azabullah kaum muslimin yang sabar nanti. Maka ciri ahli sunnah yang berikutnya adalah mereka sabar menghadapi penguasa-penguasa yang zalim, dan mereka mendoakan kebaikan untuk penguasa. Sebagaimana dikatakan oleh Fadhil bin Iyadh rahimahullah, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Kata murid-muridnya, kok bisa seperti itu? Kenapa? Kalau aku berdoa untukku, maka hanya aku yang dapat kebaikan tersebut. Tapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik dan seluruh rakyat jadi baik. Ini kacamata ilmu para ulama. Tetapi kalau kacamata hawa, ini kurang ajar, ini begini, ini begitu, harus mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, mudah-mudahan dilaknatkan oleh Allah dan seterusnya. Ahlul hawa, bahkan diperangi dengan pedang, ditumpahkan darahnya melawan penguasa, padahal mereka muslimin. Melawan kok muslimin? Qanibirin a'azakumullah, maka mereka bukan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah memegang sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan yusbiru hatta talaqawni al-hawl. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyatakan nanti akan terjadi penguasa-penguasa yang begini dan begitu, dakara syar, disebutkan kejelekan-kejelekan, sampai para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, afala nunabithuhum bisayf, apakah kita tidak lawan saja dengan pedang-pedang kami? Dijawab, jangan. La ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Selama mereka masih menegakkan salat. Qul inna a'udzubikumullah, urusan mereka niatnya bagaimana urusan Allah, zahirnya salat kita sabari. Sabar. Tetapi tetap yang hak adalah hak, kita katakan. Yang batil adalah batil, kita katakan. Tidak kemudian kita ikut. Tidak. Tetapi untuk mengangkat senjata, tidak. Mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Berkata Abu Hatim rahimahullah, idza ra'aita man yuhibbu Ahmad, fa'alam anahu sahibu sunnah. Kata Abu Hatim rahimahullah, jika engkau melihat seseorang mencintai Imam Ahmad, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah. Karena Imam Ahmad ketika itu figur, figur pemegang sunnah. Maka kalau figur pemegang sunnah ini dia cinta kepadanya, maka orang ini berarti ahlus sunnah. Qanibirin a'azakumullah, kalau ada seorang yang menegakkan sunnah dan membantah bid'ah, dan hampir setiap imam-imam ahlus sunnah selalu diberi pujiannya seperti itu. Nasirus sunnah wa qami'ul bid'ah. Ini pujian Imam Ahmad rahimahullah. Penegak sunnah dan penghancur bid'ah. Juga Utsman Sabuni dikatakan sebagai sayyidus sunnah wa af'a ala ahli bid'ah. Abu Utsman Al-Sawfi dikatakan dengan saifus sunnah, pedang sunnah dan ular terhadap ahli bidah. Itu para ulama dipuji seperti itu. Maka kalau dia cinta kepada ulama yang merupakan ular terhadap ahli bidah, berarti dia ahli sunnah. Iya kan? Kalau dia ahli bidah, pasti akan kena pedangnya. Akan marah. Kalau dia ahli bidah, akan tersinggung dan marah dengan tokoh-tokoh yang menghancurkan kebidahan, tokoh-tokoh yang menghancurkan dengan pedangnya segala macam kesesatan-kesesatan. Maka kalau ada yang mencintai mereka, ciri-ciri bahwa dia ahli sunnah. Dulu pernah saya bertemu dengan seseorang imam masjid. Ketika berbicara tentang ulama, disebut Syekh Rabi, disebut Syekh Mukbil, kaget dia. Siapa Mukbil? Tidak pakai Syekh kalimat. Siapa Mukbil? Siapa Rabi? Kata dia. Man Rabi? Man Mukbil? Nasihati dengan sebaliknya untuk jangan dekati mereka. Qulina azakumullah, ini orang ciri-ciri kalau dia ahlul balal, ahlul hawa. Kenapa? Membenci tokoh-tokoh yang sedang menegakkan sunnah dan sedang membantah bid'ah. Kok dia marah? Berarti dia yang terkena. Berarti dia termasuk salah satu ahlul hawa yang terkena. Qulina azakumullah, itu logikanya seperti itu. Artinya mereka-mereka yang cinta berarti dia ahli sunnah. Mereka-mereka yang benci kepada para imam tersebut berarti dia adalah ahlul bidah. Qala Zakaria ibn Yahya ibn Sabih rahimahullah. Ditanya. Abu ceritakan. Sami'tu Abu Bakar ibn Ayyash. Qala lahu rajulun. Aku mendengar Abu Bakar ibn Ayyash ditanya oleh seseorang. Manis sunni. Siapa orang yang dikatakan sunni? Siapa seorang yang dikatakan ahli sunnah? Yang ditanya siapa? Imam Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah. Yang julukannya Abu Bakar. Maka kata beliau rahimahullah, qal alladhi idza dzakarta al-ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Ahli sunnah adalah yang kalau engkau sebut ahlul ahwa tidak marah seperti marahnya dia, maka dia ahli sunnah. Kalau sebut ahlul ahwa marah, cengkeh. Maka Imam Ahmad ada ciri tersebut. Ketika disebutkan tentang ahlul ahwa yang membenci ahlul hadis, dia berdiri dan menyatakan zindik, zindik, zindik sampai masuk rumahnya dengan marah. Qulina azakumullah. Qala alladhi idza dzakarta al-ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Kalau disebutkan ahlul ahwa sangat cemburunya. Ini cemburu dengan mereka mencerca sunnah. Cengkel dia, marah dia karena orang-orang tersebut atau kelompok-kelompok tersebut adalah musuh-musuh sunnah. Yang berikutnya ucapan Waqi' ibn al-Jarrah. Man talab al-hadith kama jaa'a fa huwa sahibus sunnah. Siapa yang mempelajari hadis sesuai dengan apa adanya, maka dia sahibus sunnah. Ini ciri berikutnya. Siapa yang pelajari sunnah, hadis sesuai dengan apa adanya, ini tidak menyeratnya kepada makna-makna lain, maka dia sahibus sunnah ini. Wa qala aidan inna ahlal ilm yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Ahlul ilm, ahlul sunnah, para ulama adalah orang-orang yang menulis apa yang mendukung mereka dan apa yang menyalahkan mereka. Fadilina azakumullah. Lihat ciri-ciri berikutnya. Tidak pilih-pilih, menulis apa adanya. Dari ilmu, dari qala Allah, qala Rasul. Apakah yang mendukung mereka ataupun yang menyalahkan mereka. Tidak melihat sebagaimana ahlul ahwa, ahlul bidah. Saya cocoknya ini. Cari yang cocok dari ayat, dari hadis, ambil. Yang enggak cocok, singkirkan sama dia. Imma ditakwilkan, wa imma ditakwil. Enggak tahu maknanya apa, pokoknya saya enggak paham ini. Maunya yang cocok. Ini ahlul hawa. Tapi ahli sunnah menulis malahum wa ma'alayhim. Ini fatwa ulama. Kebetulan mendukung kita. Ternyata ada fatwa berikutnya yang ternyata merangkai yang pertama. Tulis lagi nih, ma lana wa ma alaina. Kita tulis apa adanya. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Qulna a'udzubikumullah. Demikian pula semua hadis-hadis, riwayat-riwayat, aqwalul ulama, semua yang merupakan ilmu disampaikan apa adanya. Apakah kebetulan mencocoki mereka ataupun kebetulan menyalahkan mereka? Maka saat itu mereka mengatakan kami salah dan ini ucapan para ulama. Kami keliru, ini ucapan beliau-beliau dan ini dalil-dalilnya. Qulna a'udzubillah, kenapa? Ini adalah kebesaran hati. Ini merupakan kemuliaan, bukan kerendahan. Qulna a'udzubillah. Kalimat-kalimat yang hampir sama banyak di kalangan para ulama, seperti ucapan Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu ashabal hadis." Kalau seorang cinta kepada ashabul hadis, fa innahu ala sunnah, berarti dia di atas sunnah. Demikian pula ucapan Abu Bakar bin Ayyash tadi, ada kalimat "Man as-sunni?" Dijawab, "As-sunni alladhi idza dzukirta al-ahwa lam yaghdab li syai'in minha." Sunni adalah siapa yang kalau disebut ahlul bid'ah tidak pernah dia marahnya seperti itu. Qulna a'udzubikumullah, manusia secara fitrah akan marah pada sesuatu apa yang dia tidak sukai. Kalau berkaitan dengan pribadinya juga kadang marah, berkaitan dengan keluarganya juga marah, berkaitan dengan agamanya marah. Tapi mana yang lebih pantas untuk marah? Ya, kalau masalahnya agama, saya dicerca misalnya, atau kita dicerca, dikatakan begini, dikatakan begitu dan sebagainya, malas untuk menjawab. Kenapa? Ya, apa urusannya? Tidak berkait dengan masalah yang sedang kita bahas. Tetapi ketika mereka berbicara tentang sunnah begini, sunnah begitu, dijelekkan, cemoohkan, marah kita. Kalla wallah, tidak demi Allah, as-sunnah adalah perkara yang mulia, as-sunnah adalah kebenaran. Kita bela. Qul inna a'udzubikumullah, harus demikian, jangan terbalik. Ketika sunnah diinjak-injak, diam. Ketika sunnah dicemoohkan, diam. Ketika hizbiyyun mempermainkan ucapan ulama, diam. Enggak marah. Bahkan belagak bijak. Udahlah, kita harus bijak. Mereka akan begini, mereka akan begitu. Tapi giliran pribadinya dicercat, jangan tanya marahnya. Fadabina azakumullah, ini musibah. Itu ciri-ciri ahlul hawa, lebih mementingkan pribadinya daripada agama. Tetapi ahlul sunnah sebaliknya. Dia kalau pribadinya yang dicerca, dijatuhkan dan sebagainya, dia sabar. Sabar. Dia korbankan pribadinya untuk agama. Tetapi giliran sunnah yang dicerca, yang dilecehkan, sunnah yang dibantah oleh mereka atau ditentang oleh mereka, maka bangkit membelanya, bangkit menegakkan hujjah, bangkit membela sunnah. Ini baru ciri-ciri ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah habis, walaupun materi masih ada, tetapi sebagaimana di awal tadi kita katakan, memang salah pilih judul. Terlalu luas maknanya, terlalu mencakup kesana kemari. Sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi faedah dan menjadi pahala bagi yang menyampaikannya dan menjadi faedah bagi yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hidayah warahmah. Wa nasallam ta'ala an yaj'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak bisa saya jawab, saya enggak jawab. kalau enggak perlu dijawab, saya enggak jawab. Nah. Kenapa salafi nampak di masyarakat belum begitu lama, terkhusus di Jogja, sehingga sebagian orang awam menganggap salafi sebagai ajaran baru? Sesungguhnya sudah lama. Yang kita sampaikan tadi semuanya aqwalul ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in sampai para imam-imam yang setelahnya. Sehingga cukup itu sebagai bukti bahwa manhaj ini adalah manhajnya para ulama salaf sejak dulu, bukan baru. Bagaimana sikap jawaban singkat tepat terhadap pemahaman orang awam yang berdalih umatku akan berpecah menjadi tiga golongan agar salafi tidak dicap sebagai pecahannya yang berbahaya? Umatku akan berpecah menjadi tiga golongan agar salafi tidak dicap sebagai pecahannya yang berbahaya. Kemana dia mengu? Faham soal, soal jawab. Memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Ini masih belum paham pertanyaannya. Bagaimana akan dijawab? Qanimina a'azakumullah. Yang jelas bahwa manhaj salaf adalah manhaj para ulama ahli sunnah sepanjang masa. Manhaj salaf adalah manhaj sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Bukan baru, bukan pecahan. Nah, apakah diperbolehkan berdusta atau tauriyah kepada sama ahli sunnah salafi yang menyelisihi? Pada ahli sunnah yang menyelisihi. Qanimina a'azakumullah. Berdusta tauriyah tidak dipakai kecuali inda darurah, kecuali darurat, dan biasanya darurat perang. Qanimina a'azakumullah. Jangan seenaknya menipu kaum muslimin dengan tauriyah-tauriyah. Tidak sunnah sama sekali. Dibolehkan berdusta pada beberapa saat, beberapa keadaan. Apakah siasa dalam perang? Atau berdusta pada istri itu pun kata para ulama masalah hati. Kalau kamu ada enggak sukanya, jangan jujur banget. Bilang suka. Lo bohong, enggak apa-apa. Jangan bohong yang besok pasti ketahuan. Percuma. Malah membuat suasana rumah menjadi panas. Kenapa? Enggak perlu bohong. Jujur saja. Bahkan akan berbahagia kalau rumah tangga saling terbuka, saling jujur. Nah. Satu lagi, mendamaikan dua orang. Tadi kan tiga yang dibolehkan berdusta. Ketika perang, kepada istri, dan ketika mendamaikan dua orang. Dia kelihatannya memuji kamu. Dan sepertinya ingin. Kalau kamu gak tahu demikian, masih panas pada hal dia. Sehingga dianya lunak. Setelah dia lunak, sampaikan kepada sana. Dia sudah lunak, Masya Allah. Dia ingin bertemu dengan engkau. Aku, Alhamdulillah. Kenal. Selain itu, dusta na'udzubillah adalah sifat yang sangat berbahaya, sifat yang jelek, yang tinggal fujur. Apakah orang yang menolak tahdzir ulama berarti menolak sunnah? Yang saya terangkan tadi, yang menolak prinsip tahdzir, menolak prinsip tahdzir dan tidak suka. Kalau menolak tahdzir para ulama, perlu dipertanyakan kenapa. Bisa jadi dia menolak sunnah karena sunnah menyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ditunjukkan, dibimbing oleh ahla dzikri, ternyata ditolak. Lalu semua tanya siapa? Nah, apakah boleh menyampaikan tahdzir ulama secara terus menerus meskipun asatidah yang lain juga sudah menyampaikan tahdzir tersebut? Yang jelas seperti mengobati. Kalau sudah sembuh ya sudah. Kalau belum sembuh ya terus sampai sembuh. Apakah merasa gerah dengan takdir ulama merupakan ciri-ciri penyakit hati? Naam. Ciri-ciri penyakit. Kenapa yang dibantah? Bukan kalian. Ahlul bid'ah. Kenapa kalian kemudian gelisah? Itu ada sesuatu dalam hatinya. Bolehkah belajar ke Lipia Jakarta? Sudah dijawab tadi. Bisa kemakan dengan imma tokoh ikhwani atau hizbi, atau kemakan dengan orang-orang yang na'udzubillah sururi. Nah, apakah Sufi Randa dan Abu Nida termasuk dari dai-dai Ahli Sunnah? Bukan dai-dai Ahli Sunnah. Ad'iyah Sunnah. Pengaku-pengaku Sunnah. Mana? Sufi Randa sudah kelihatan ucapannya kepada Syekh Rabi dan para ulama. Abu Nida teman-temannya dari kalangan Hizbi, bahkan ada seorang yang dari kalangan Khawarij yang masih teman dia akrab. Kalau dia datang ke tempat dia, tempat si Khawarij tadi akan disambut, alhamdulillah akan dijamu. Apakah nasihat Ustaz terhadap penjelasan nasihat Syekh Hani kemarin ketika daurah Amwal? Saya berharap, sebagaimana seluruh Ahli Sunnah berharap, kalau saudara-saudara kita benar-benar taubat. Saya berharap, berdoa mudah-mudahan jujur taubatnya. Walaupun kemarin ketika ditanyakan kepada Syekh Badr al-Badr, orang yang sudah ditahdir dengan kalimat la'ab dan di kalimat talawun, kalau bertaubat bagaimana? Apakah ada syarat-syaratnya? Kata Syekh Badr, iya. Syaratnya sebagaimana Sufi Ibn Hisam. Dia bertaubat dan menerangkan taubatnya dan kemudian ditunggu satu tahun. Apakah dia benar jujur atau kemudian berubah lagi? Karena seperti itu. Nah, tetapi sudah saya katakan tadi, kita berharap semoga benar, semoga jujur, semoga benar-benar taubat. Apa menurut kalian? Beliau sudah jawab. Kita harapkan benar-benar jujur pojoknya. Bagaimana sikap kita untuk komen sama juga? Bagaimana menyikapi fenomena para dai al-sunnah yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok hizbiyah dalam bentuk menjadi pembicara, dalam rangka memenuhi undangan hizbi dengan berdalil dengan fatwa lajnah daimah tentang bolehnya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan? Kalau bisa langsung sudah dibacakan tadi ciri-ciri al-sunnah. Sudah dibacakan oleh para ulama bahwa al-sunnah tidak mendengar kalimat ahli bid'ah itu sudah, kecuali sudah marah, jengkel. Bagaimana mungkin akan duduk bersama? Apakah satu formen? Bagaimana dengan masalah jika ada pondok yang mengaku salafi, tetapi di bawah kurikulum Diknas mengakui adanya beberapa penyimpangan akidah dalamnya, tapi dengan dalil mereka terpaksa. Iya, saya sudah dengar itu. Dengan dalil terpaksa. Padahal gak ada yang maksa. Saya tanya sekarang, siapa yang memaksa harus mengikuti Diknas? Tidak ada. Sehingga tidak bisa dikatakan terpaksa. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ini kaidah. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Namanya darurat itu sekadar keterpaksaannya saja. Kalau sudah tidak terpaksa, tinggalkan. Ghairu baghin wala 'adin. Tidak karena kepengen, tidak melampaui batas. Karena enggak ada makanan lain kecuali ini. Kalau dia enggak makan dia mati, maka terpaksa dia makan yang haram. Daging babi atau yang lainnya. Ketika sudah ada makanan lain, kembali haram. Tapi sekarang apakah harus dengan Diknas? Harus tak? Baik, siapa yang mengharuskan? Ya kan kita perlu ijazah. Siapa yang memerlukan ijazah? Ya kita kan bisa ke Madinah dengan ijazah. Siapa yang mengharuskan ke Madinah? Semuanya enggak harus.

Masih banyak sekali pertanyaan yang sama. Apakah seorang yang taklid terhadap seseorang dikatakan sebagai ahli sunnah? Apakah batasan seorang dikatakan muqallid? Fadimudin a'azakumullah, taklid itu ada bertingkat-tingkat. Tetapi yang dicerca adalah taklidul a'ma, taklid buta. Pokoknya, apa kata fulan? Kalau fulan salatnya dengan satu kaki, saya satu kaki. Ana ma'al ghaziyatin. Idah tadah tadaitu, wa idah gawal gawaitu. Aku pokoknya bersama suku fulan. Kalau dia terbimbing ke dalam hidayah, aku ikut. Kalau dia sesat, aku ikut sesat. Ini yang tercela. Tetapi kalau seorang mendapatkan ilmu, tapi baru sekian ilmunya, pada satu perkara dia tidak tahu, membahas juga tidak bisa, tanya sama syekh, dijawab, selesai. Dia bawa dalil, saya ikuti. Itu kan bukan taklid karena bawa dalil. Dalilnya, dia tidak tahu kalau itu sahih atau dhaif. Harusnya kalau kamu mampu, periksa. Kalau tidak mampu, ya taklid. Kata syekh, sahih. Iya kan? Kata syekh, sahih. Saya percaya kalau dia ahli dalam bidang itu. Itu masih jenis taklid, tapi dimaklumi. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Dan ini dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fusal. Kadar-kadarnya. Yang jelas, kalau kita punya ilmunya, maka tidak boleh dikalahkan dengan ucapan siapapun. Tetapi kalau tidak punya, maka kita mendengarkan ilmu dari mereka, kita ikut. Kita ittiba dengan dalil yang dibawakan. Karena kita tidak mampu untuk memeriksa sendiri, maka kita percaya. Ngikut apa kata beliau sahih, kita terima. Karena bila na'azukullah, nanti ketika kita sudah mampu, kita periksa sendiri. Kita cari. Enam. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah orang yang menolak tahdir ulama berarti menolak sunnah sudah dibahas? Berarti sudah selesai. Sudah satu putaran. Jazakumullah khair. Wala'afu minkum al-baqiyah. Oh, sudah jawab. Sudah jawab. Apakah Ustaz Abdul Mu'ti Maidan dan Abdul Bar Sufyan Khalid Jafar Saleh ikut rujuk bersama Ustaz Dhulqarnain? Ikhwan Ibn A'azakullah, yang disebut oleh Syahani satu Ja'far Saleh. Alhamdulillah. Disebut bahwa dia begini dan begitu. Dan dia menyatakan kalau ini masjid-masjid yang dipimpin atau yang dipegang istilahnya oleh Ja'far Saleh, saya tidak mau. Ngisi muhatawa di sini. Ini sudah tahdir. Kalau bukan dia, saya mau. Ayo. Kenapa penyakitnya sudah sangat banyak? Makanya, alhamdulillah, taufik dengan taufik, saya pertama saya tahdir, saya sikat itu Ja'far Saleh. Dan saya berharap yang lain-lainnya, grupnya itu, mau ngambil pelajaran dengan disebutkannya Ja'far Saleh dengan terang-terangan di majlis-majlis. Ternyata alhamdulillah Syahani juga sama. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang kita harapkan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah berikan hidayah pada mereka semuanya. Yang jelas, ya, orang tersebut yang namanya Ja'far Saleh masih sangat terlihat pembelaannya terhadap Hizbiyyin. Terhadap Hizbiyyin. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.